kenangan tentang masa kecil damai di dalam dekapanmu. Kau tak biarkan aku sedikit pun terluka. Meski harus kau korbankan dirimu sendiri, kau bacakan lagi dongeng yang mengantarku tidur. Lalu kau tersenyum sambil menyembunyikan lelah. Kau tak pernah berhenti melakukan yang terbaik. Meski ku hanya bisa berjanji dan berjanji. Aku rindu pada belayanmu, pada nasihatmu yang mendamaikan jiwaku. Ibu maafkan aku, yang terlalu manja. Merengek saat tadi turuti, kau yang terlalu